Kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Nama ku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya. Aku pun melihat sifatku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat.